Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، نحن نشكر على الله تعالى لهذه النعم. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala masih anugerahkan kepada kita, yaitu kita di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min ta'atillahi yakni at-talabul ilmi, yaitu menuntut ilmu. Ini adalah satu amalan yang mulia yang sangat langka di zaman kita sekarang ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar hadirnya kita di majelis ini merupakan dan menjadikan sebagai amalan soleh bagi kita dan pemberat timbangan amalan kebaikan kita di akhirat nanti. Disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, wa qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu wa huwa khairun mimma yajma'un. Dan dengan karunia dan rahmat Allah mereka bergembira. Disebutkan oleh para ahli tafsir bahwasanya karunia atau nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini adalah ad-dinul haq wal huda, yaitu agama yang hak dan petunjuk. Maka dengan inilah seorang muslim seharusnya bergembira dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam firman-Nya dalam lanjutannya, wa huwa khairun mimma yajma'un, dan ini karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala berupa petunjuk dan agama itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan, yaitu apa yang dikumpulkan oleh manusia berupa harta dan dunia yang lainnya. Sehingga berpegang teguh di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi zamanina hadza, pada zaman kita sekarang, merupakan sesuatu yang asing. Asing dari segala sisinya. Dan sebagaimana yang disebutkan bahwasanya di tengah keasingan tersebut, orang-orang yang dia berpegang teguh terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia memiliki keutamaan yang sangat besar. Keutamaan yang tidak bisa dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis, beliau bersabda, bada al-islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada fatuba lil ghuraba. Sesungguhnya Islam itu akan datang, yaitu di awalnya dalam keadaan asing. Asing dibandingkan dengan keadaan masyarakat pada saat itu. Wa sayaudu ghoriban kama bada, dan akan kembali Islam itu di akhir zaman dalam keadaan asing. Maka disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatuba lil ghuraba. Maka beruntunglah atau bergembiralah orang-orang yang asing. Maka disebutkan bahwasanya sebagian ulama menyebutkan tuba di dalam hadis ini, yaitu sebuah pohon di al-jannah, di syurga. Dan bagi orang-orang yang asing, maka akan mendapatkan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, yaitu dimasukkan ke dalam al-jannah, dimasukkan ke dalam surga, dan mendapatkan keutamaan tersebut. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala bahwasanya, maka barang siapa yang ingin mendapatkan keutamaan tersebut, keutamaan yang telah dijanjikan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, faman arada an yasluka, maka barang siapa yang menginginkan untuk menempuh jalan, yaitu jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka siapkanlah dirinya untuk menerima qadhul juhal, yaitu cercaan orang-orang bodoh. Bodoh karena mereka tidak tahu akan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ataupun dia akan dijauhkan dari manusia, manusia akan dijauhkan darinya disebabkan keasingannya di tengah-tengah masyarakat. Maka orang-orang yang berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau masuk di sunnah memiliki keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di dalam berpegang di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diwafatkan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah pada malam ini akan kita lanjutkan membaca kitab Syarhu Qawaidil Arba, yaitu Syarah Qawaidil Arba yang ditulis oleh Syekh Shalih Al Fauzan rahimahullah taala. Dan terakhir kita telah masuk pada kaidah yang kedua, yaitu bahwasanya orang-orang musyrik mereka mengatakan, ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafaati. Dan tidaklah kami berdoa kepada mereka, yaitu kepada sesembahan-sembahan mereka, wa tawajjahna ilaihim, dan menghadapkan wajah-wajah kami kepada mereka, illa li talabil qurbati wasyafaati, kecuali untuk mendapatkan kedekatan dan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullah hafizahullah taala bahwasanya orang-orang musyrik itu mereka tidak hanya melakukan kesyirikan pada masalah rububiyah, akan tetapi pada masalah uluhiyah. Dan telah disebutkan kemarin bahwasanya syafaat itu memiliki batasan. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala bahwasanya syarat dari asy-syafa'ah itu ada dua. Yang pertama adalah antaku nabi idznillah. Syafaat itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa syartu tsani an yakuna al-masyfu'u fihi min ahli tauhid. Yaitu orang yang mendapatkan syafaat adalah dari ahli tauhid, ay min usati muwahhidin, yaitu dari kalangan muwahhidin yang dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah syarat dari syafaat yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Kemudian Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan Wa syafa'atu syafa'atani, dan syafaat itu terbagi menjadi dua. Syafa'atun manfiyatun, yaitu syafa'at yang dinafikan, tidak ada keberadaannya. Wa syafa'atun musbatatun, dan syafa'at yang ditetapkan. Wa syafa'atu al-manfiyatu makana tutslabu min ghairillahi fima la yaqdiru alaihi illallah. Dan syafa'at al-manfiyah adalah yang syafa'at yang diminta dari selain Allah subhanahu wa ta'ala pada perkara yang hanya Allah sajalah yang mampu. Jadi syafa'at al-manfiyah adalah syafa'at yang diminta dari selain Allah pada perkara hanya Allah saja yang mampu melakukan hal tersebut. Wa dalilu qawlu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum, wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian dari apa-apa yang kami rizkikan kepadamu. Min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khullah wala syafa'ah, sebelum datangnya hari yang tidak lagi bermanfaat jual beli, dan tidak bermanfaat lagi persahabatan, dan tidak bermanfaat lagi syafa'at. Wal kafiruna humudz zalimun, dan orang-orang kafir itu adalah benar-benar zalim. Nah, ini adalah syafa'at manfiyah. Syafa'at yang keberadaannya dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada syafa'at yang seperti ini. Kemudian syafaat yang kedua adalah asy-syafa'atu al-musbatatu, yaitu syafaat yang ditetapkan. Hiya allati tutlabu minallah, yaitu syafaat yang diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Wa syafa'atu syafa'atani, qala Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizhahullah taala, wa syafa'atu syafa'atani, syafaat itu terbagi menjadi dua. Syafa'atun manfiyatun, yaitu syafaat yang dinafikan. Syafa'atun nafahu Allahu jalla wa alla, yaitu syafaat yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahiya asy-syafa'atu bi ghairi idznihi, yaitu syafaat yang, yaitu syafaat tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Fala yashfa'u ahadun indallahi illa bi idzni, maka seseorang itu tidak bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa afdalul khalqi wa khatamun nabiyyina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik makhluk dan penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza arada an yashfa'a li ahli al-mauqif yaumal qiyamah yakhiru sajidan baina yaday rabbih, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja disebutkan oleh Syekh di sini, ketika beliau ingin memberikan syafaat kepada ahli al-mauqif, yaitu orang-orang yang berdiri menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersungkur dalam keadaan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wala yazalu sajidan hatta yuqalu lahu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa dalam keadaan sujud sampai dikatakan kepadanya, irfa ra'sak, angkatlah kepalamu. Wa qul tusma', maka katakanlah engkau didengar. Washfa, tushaffa, maka berikanlah syafaat, syafaatmu akan diterima. Ini adalah potongan dari hadis yang panjang, ya. Jadi hadis ini menceritakan tentang keadaan manusia pada hari kiamat nanti ketika mereka berdiri di padang mahsyar menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu matahari didekatkan. kepada manusia. Disebutkan dalam hadis tersebut bahwasanya manusia dalam keadaan sedih, dalam keadaan bingung tentang keadaan mereka, kemudian di antara mereka saling berbicara sehingga diputuskanlah mereka meminta syafaat kepada para nabi alaihi salam. Maka datanglah manusia kepada Adam alaihi salam. Mereka menyebutkan keutamaan-keutamaan Adam alaihi salam. Kemudian Nabi Adam alaihi salam meminta uzur, mereka tidak bisa memberikan syafaat kepada manusia. Beliau menyebutkan kesalahan-kesalahan beliau, yaitu melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mendekati pohon yang terlarang. Kemudian Nabi Adam alaihi salam memerintahkan mereka untuk pergi menemui Nuh alaihi salam. Maka berbondong-bondonglah manusia menemui Nuh alaihi salam. Manusia meminta syafaat kepada Nuh, menyebutkan keutamaan-keutamaan Nuh alaihi salam. Akan tetapi Nuh alaihi salam tidak bisa memberikan syafaat kepada mereka. Nabi Nuh menyebutkan kesalahan beliau, bahwasanya beliau telah mendoakan kehancuran kepada kaumnya. Maka beliau mengatakan, pergilah kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka berbondong-bondonglah manusia pergi kepada Nabi Ibrahim alaihi salam dan meminta syafaat kepada mereka, kepada Nabi Ibrahim. Akan tetapi Nabi Ibrahim pun tidak mampu dan mengatakan kesalahan beliau. Kemudian beliau pun mengatakan kepada manusia untuk pergi kepada Musa alaihi salam. Maka pergilah manusia berbondong-bondong menemui Musa alaihi salam untuk meminta syafaat. Mereka menyebutkan tentang keutamaan Musa alaihi salam. Akan tetapi Nabi Musa pun tidak mau, tidak mampu untuk memberikan syafaat kepada manusia. Dan beliau menyebutkan kesalahan beliau, bahwasanya beliau telah membunuh jiwa yang beliau tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Maka beliau memerintahkan pada manusia untuk pergi menemui Isa alaihi salam. Maka berbondong-bondonglah manusia menemui Isa dan meminta syafaat kepada beliau. Akan tetapi beliau tidak memberikan, bahkan tidak memberikan syafaat, tidak mampu. Akhirnya disebutkan di dalam hadis bahwasanya beliau tidak menyebutkan apa kesalahan beliau sebagaimana nabi-nabi sebelumnya. Kemudian beliau mengatakan kepada manusia yang meminta syafaat kepadanya, datanglah kepada Nabi, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka manusia datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meminta syafaat kepadanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan di sini, beliau sakhiru sajidan, beliau tersungkur sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepadanya, memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikatakan irfa ra'sak, angkatlah kepalamu wahai Muhammad, wa qul tusma', maka mintalah, katakanlah maka engkau akan didengar, washfa tushaffa, maka berikanlah syafaat, maka syafaatmu akan diterima. Dan ini adalah syafaatul uzma, syafaat yang hanya dimiliki oleh beliau alaihi salam, bahkan para nabi alaihi musallam tidak memilikinya. Dan ini adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai maqaman mahmuda, yaitu tempat yang terpuji, kedudukan yang terpuji, yang para nabi alaihi salam mereka iri atau ghibtah dengan kedudukan yang diperoleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa syafaatul uzma. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat nanti. Maka afdalul khalqi wa khatamun nabiyyin tidak bisa memberikan syafaat setelah izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, salah satu syarat dari syafaat adalah izin dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk pemberi syafaat, memberikan syafaatnya. Kemudian syafaat yang kedua disebutkan oleh Syaikh Shalih Fauzan hafizhahullah ta'ala, wa syafaatu al-musbatatu, dan syafaat yang ditetapkan, hiya allati takunu li ahli tauhid, adalah syafaat untuk ahli tauhid. Fal musyriku lan la tanfa'uhu syafa'atun, dan orang-orang musyrik maka tidak bermanfaat bagi mereka syafaat. Walladzina yuqaddimul qarabina lil quburi wan nuzura lil quburi, yaitu orang-orang musyrik yang mereka berkurban, menyembelih kurban-kurban mereka untuk kuburan-kuburan dengan alasan bahwasanya untuk mendekatkan mereka melalui pemberi syafaat mereka untuk mendekatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wan nuduru lil kubur, dan nazar-nazar mereka untuk kuburan-kuburan. Wa hadha musyrikun la tanfa'uhu syafa'atu, ini adalah musyrik atau kesyirikan. La tanfa'uhu, tidak bermanfaat syafa'at untuk mereka. Ini adalah dua syafaat, dua jenis syafaat, yaitu al-musbatah dan al-manfiyah. Disebutkan kemudian Syaikh Shalih Fauzan hafizhahullah ta'ala melanjutkan perkataannya, wa khulasatul qawli, dan kesimpulan dari pembahasan di atas yaitu tentang syafaat, anna syafa'ata al-manfiyata hiya allati tutlabu bighairi idznillahi aw tutlabu lil musyriki, yaitu syafaat al-manfiyah adalah yang diminta tanpa atau selain izin Allah subhanahu wa ta'ala, atau yang diminta untuk orang-orang musyrik, maka orang musyrik tidak akan bermanfaat bagi mereka syafaat. Kemudian yang kedua, wa syafaatu al-musbatatu hiya allati takunu ba'da idznillah, syafaat al-musbatah adalah syafaat yang terjadi setelah izin dari Allah subhanahu wa ta'ala, wali ahli tauhid, dan ini adalah untuk ahli tauhid. Maka ini adalah pembagian syafaat yang disebutkan oleh Syaikh Muhammad At-Tamimi An-Najdi rahimahullah ta'ala, begitu juga yang disebutkan oleh Syaikh Shalih Fauzan hafizhahullah ta'ala. Sedangkan untuk pembahasan syafaat mungkin di lain tempat ya, di lain waktu dan tempat. Jadi ini adalah kaidah yang kedua dari empat kaidah yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Kaidah yang pertama, bahwasanya Syekh menyebutkan bahwasanya orang musyrik pada zaman dahulu, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka meyakini bahwasanya yang menciptakan, yang mengatur jadi mereka mengetahui bahwasanya yang mengatur, mereka bukan mengetahui bahwasanya, meyakini bahwasanya Allah lah yang mencipta, Allah lah yang mengatur. Jadi mereka meyakini rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu meyakini af'alullah, mereka meyakini perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala, seperti mencipta, memberikan rizki, mengatur alam semesta, dan yang semisal dengan ini. Akan tetapi keyakinan mereka ini tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memerangi mereka. Kemudian kaidah yang kedua, mereka mengatakan, yaitu orang-orang musyrik mengatakan, Kenapa mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala? Mereka mengatakan mada'unahum wa tawajjahna ilaihim, dan tidaklah kami berdoa kepada mereka, yaitu kepada sesembahan-sesembahan mereka. Wa tawajjahna ilaihim, dan menghadapkan wajah-wajah mereka kepada sesembahan mereka tersebut. Illa li talabil qurbati wasyafaati, kecuali untuk meminta kedekatan dan syafaat. Itu mereka menganggap bahwasanya sesembahan-sesembahan mereka ini bisa memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka beribadah kepada sesembahan tersebut, baik itu menyembelih, bernadar ataupun berdoa. Ini adalah dua kaidah yang disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullah taala. Dan kaidah yang ketiga disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad An-Najmi, Asy-Syaikh Muhammad At-Tamimi An-Najdi rahimahullah taala, al-qaidatu ats-tsalitsatu, kaidah yang ketiga, annannabiyya dhahara 'ala unasin, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada manusia, mutafarriqina fi ibadatihim, yang mereka ini berbeda-beda di dalam peribadahan mereka. Minhum man ya'budul malaikata, di antara mereka ada yang menyembah atau beribadah kepada malaikat. Wa minhum man ya'budul anbiya'a was-salihina, dan di antara mereka ada yang beribadah kepada para nabi dan orang-orang soleh. Wa minhum man ya'budul ahjara wal ashjara, dan di antara mereka ada yang beribadah atau ada yang menyembah batu-batu. Wal ashjar, atau pepohonan. Wa minhum man ya'budu syamsa wal qamara, dan di antara mereka ada yang beribadah, yaitu menyembah matahari dan bulan. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerangi mereka. Wa lam yufarriq bainahum, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membeda-bedakan mereka. Karena nanti disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizhahullah taala bahwasanya ada di antara orang-orang musyrik ini mengatakan, kami ini menyembah orang-orang soleh, beribadah kepada mereka, atau aulia, para wali. Berbeda dengan orang-orang musyrik dahulu, mereka beribadah kepada berhala, beribadah kepada benda-benda mati. Jadi tidak bisa disamakan beribadah kepada benda-benda mati dengan beribadah kepada orang-orang soleh. Orang-orang soleh ini punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para wali ini memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka berdalih bahwasanya apa yang mereka sembah sekarang dan apa yang mereka kaum musyrikin dahulu sembah itu berbeda, sehingga tidak bisa dikatakan atau tidak bisa dihukumi sama. Dan ini akan nanti akan dibantah oleh Asy-Syaikh Fauzan hafizhahullah taala tentang pengakuan mereka ini. Bahkan di dalam kaidah yang ketiga ini pun telah disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi An-Najdi rahimahullah taala bahwasanya Rasul wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jami'an. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerangi orang-orang yang seperti ini, yang dia beribadah kepada orang soleh, pada aulia, yang beribadah kepada para nabi, yang beribadah kepada pebatuan dan pepohonan. Rasulullah memerangi mereka semua, tidak membeda-bedakan, sama semua mereka. Sebagaimana kita mungkin membaca dan mendengar bagaimana Rasulullah berperang dengan orang-orang yang menyembah anbiya, yaitu kaum Nasoro dan Yahudi, yang mengatakan bahwasanya Uzair ibn Allah, yang mengatakan bahwasanya Uzair adalah anak Allah Subhanahu wa taala, atau yang orang-orang Nasoro yang mengatakan bahwasanya Al-Masih itu adalah anaknya Allah. Dan juga Rasulullah SAW memerangi orang-orang musyrikin Arab yang mereka beribadah pada berhala, kepada bebatuan, pepohonan. Dan juga terjadi peperangan di antara Rasulullah SAW dengan kaum Majusi yang mereka adalah penyembah api. Dan Rasulullah SAW tidak membeda-bedakan mereka. Rasulullah SAW menghukumi mereka semua adalah sama. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan Hafizullah Ta'ala di dalam penjelasan kaidah yang ketiga. Dan insya Allah akan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah biiznillah. Untuk pertemuan pada malam ini kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melanjutkan pembacaan kitab ini pada pertemuan yang akan datang. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.